Ribu dengan Allah yang paling takdir. yang pertama adalah orang yang maaf, orang yang bersih, orang yang tidak bersih. Ini adalah keadaan orang yang tidak terpimpin dengan wahyu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَإِذَا بَدَ الْإِنْسَانُ قُلُهُ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ Suara manusia ketika terima musibah, maka dia telah berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang seperti itu, dia menjelek ketika dia terima musibah, dia berbalik, dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahan terhadap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan mendatangkan keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis yang sahih bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, datangkan musibah kepada dan dari musibah itu siapa yang ridho, dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya siapa yang marah, maka dia juga akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang pertama, orang tidak terpimpin dengan hidayah, tidak terpimpin dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memilih menurutkan hawa nafsunya, menuruti bisikan-bisikan syaitan kepadanya, sehingga dia tidak ridho, tidak bersabar menghadapi cobaan dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Laisa minna طاب الخدود وشق الجيود وجاء بدعوى الجاهلية." Bukanlah termasuk dariku, bukanlah termasuk dari umat kami yang baik orang yang ketika mendapatkan musibah dia meratapinya dengan bentuk طاب الخدود, dia mengukul pipinya, وشق الجيود, dia merobek bajunya, dan menyerukan dengan seruan-seruan jahiliyah bahwa dia akan binasa, bahwa dia tidak ada lagi yang melindunginya dan seterusnya. Seruan-seruan pembinasaan sebagaimana dahulu awal jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua, keadaan orang yang menerima musibah ini dikatakan oleh jumhur ulama merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang menerima musibah, yaitu astaghfar bersabar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari lewat di kuburan mendapati seorang wanita sedang menangis meratap di kuburan tersebut, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepadanya, "Isbiri wahtasibi, bersabarlah, ikhlaskanlah, harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah ini." Dan wanita sahabat tersebut tidak mengerti siapa yang mengatakan kepadanya, maka dia mengatakan, "Ilaika anni, jauhlah dariku." Kemudian setelah itu dikatakan, "Sesungguhnya yang menasihatkan kepada kudanya adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Maka wanita pun kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tidak ada penjaga-penjaga pintu di rumah beliau. Maka wanita itu pun mengatakan, "Aku tadi tidak kenal, engkau tidak mengerti bahwa aku akan memberikan nasihat." Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan, "Innama as-sabru 'inda sidratil ula." Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada saat pertama kali terima musibah. Kesabaran itu adalah yang wajib bagi orang apalagi musibah yang datang di, tetapi karena dia tahu Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan untuk bersabar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarang dari mengatasi, maka dia menjaga lisannya dari mengucapkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dia menjaga anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Bagi seorang yang tertimpa musibah, berteriak-teriak, mengumpul pipi, merobek baju, bersyukur, mengumpul rambutnya dan sebagainya, itu perkara-perkara yang bertolak-belakang dengan kesabaran. Orang yang bersabar dia taat, nantinya dia taat anggota badannya dari apa yang tidak diperbolehkan. Sementara orang yang ridho lebih tinggi kedudukannya. Bagi dia musibah tersebut tidaklah sedikit pun menggerakkan hatinya. Sama baginya mendapatkan musibah atau tidak mendapatkan. Ini berarti orang tersebut ridho terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukan yang paling tinggi ini adalah kedudukan para nabi bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan musibah yang melanda. Bersyukur dengan lisannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa kejadian yang beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Dia bersyukur dengan lisannya. Dia bersyukur dengan hatinya. Dia bersyukur dengan anggota badan yang lainnya. Dia gunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tertimpa musibah? Dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bahwa kedudukan bersyukur, kemampuan bersyukur bagi orang yang terima musibah ini, bagi orang yang mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bersama dengan mengetahui bahwasanya musibah ini akan menghapuskan dosa-dosa. Maka dengan begitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dan mendatangkan sebab dihapuskannya dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun juga tahu bahwasanya ketika dia bisa bersabar dengan musibah yang menimpa dirinya, maka musibah itu akan mendatangkan pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi-hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan balasan yang penuh dari pahala dari amalan mereka tanpa diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sedikit dia relakan musibah yang melanda dirinya apapun bentuknya. Bahkan dia ridho, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan musibah ini. Yang dengan musibah ini Allah menghapuskan dosa saya. Dengan musibah ini Allah memberikan pahala kepada saya. Dengan musibah ini Allah meninggikan derajat kita di sisinya. Jadi inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yeah.